Ya Muhammad, mulialah dirimu. Rindunya hati kami padamu, meski tak pernah ku tatap wajahmu, meski tak pernah ku sentuh tanganmu. Gantilah zaman di mataku, namamu abadi di dalam kalbu, mengiring langkah dalam hidupku. Ya Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah, rindunya menatap indah wajahmu. Ya Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah, selalu hadir di sini, di dalam lubuk jiwa ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Engkau cahaya cinta yang kau tebarkan, engkau cahaya terang meski berjuta malam, takkan pernah menghilang namamu ya Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, rindunya hati ini menatap indah wajahmu. Ya Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah, selalu hati di sini, di dalam lubuk jiwa ini. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sunny and wasn't